Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik, masih tersisa beberapa manfaat dan sisi urgensi mempelajari ilmu usul fikih. Di antara manfaat tersebut, mempelajari ilmu usul fikih ini adalah dasar yang dengannya dijaga atau terjaganya akidah Islamiyah dan mengungkap keyakinan yang batil atau keyakinan yang menyimpang. Ya, karena di dalam ilmu usul fikih terdapat usul istidlal, pokok-pokok, dasar-dasar cara seorang cara berdalil. Dan dengan itulah dijaga pembahasan akidah. Iya. Apalagi dia adalah pembahasan yang sangat besar, yang merupakan inti dakwah para nabi dan para rasul. Seorang ketika masuk di dalam membela dan menjaga akidah Islam, itu dia menyandang tugas orang-orang yang berilmu yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin uduluhu yamfun anhu tahrib al-ghalin intihal al-mubtirin wa ta'wil al-jahilin. Sungguhnya ilmu ini pada setiap generasinya disandang oleh orang-orang yang adilnya, disebutkan dengan udul. Iya, itu sifat seorang guru, dia punya adalah dari sisi akidah yang benar dan manhaj yang lurus serta suluk. Dia bukan orang yang fasik, bukan pula orang yang melakukan dari perkara-perkara yang tidak lumrah. Hudul. Tugas mereka yamfuna anhu tahrifal ghalin. Dia menjaga agama ini dari perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ekstrim. Jadi ada yang ekstrim, mereka terangkan sisi ekstrimnya kemana. Iya. Sebagaimana jenis segala sikap ekstrim, sikap radikal, itu ada sumber-sumber pemikirannya, ada pokok-pokok penyimpangannya. Iya. Ada pokok-pokok penyimpangannya. Ya, kalau dia belajar dari ilmu usul fikih, pandai dia mentartib, dia membaca di buku akidah, akan jelas dia simpulkan nanti, ini sisi penyimpangan kelompok ini adalah begini, dasar mereka keliru adalah begini, dan dasar kekeliruan seluruh kelompok dibangun di atas poin ini, poin ini, poin itu. Maka siapa yang menyimpang mendekati poin A, poin B, dia akan pandai menerangkan dan merincinya, memberi obat. Tahrif orang-orang yang gulu melampaui batas. Wantihal al-mubtirin. Demikian pula mereka menjaga agama dari jalannya orang-orang yang berbuat kebatilan. Iya, batil yang dikerjakan. Dan ahlul ilm lah yang menjelaskan kebatilan tersebut dengan adillah. Wa ta'wil al-jahilin, dan menjelaskan ta'wilnya orang-orang jahil. Sebab orang-orang jahil kadang sok bicara, pandai berkata A, berkata B. Iya. Tapi ujung-ujungnya kalau ucapannya diajukan kepada para ulama, dia akan dinilai sebagai orang yang jahil atau seorang yang jahil murakkab, jahil kuadrat pangkat dua, atau yang semisal dengannya. Ya, maka ilmu usul fikih ini menjaga akidah yang benar, dari wasilah untuk menjaga akidah yang benar. Ya, kalau dia benar di dalam memahami usul tersebut. Kalau dia benar di dalam memahami ilmu usul ini. Karena memang ilmu ini perlu dipelajari dan diambil dari seorang guru. Dari seorang guru yang mutqin akan ilmu tersebut. Jangan dia pelajari dari sembarang orang. Sebab ilmu ini dimasuki oleh ilmu-ilmu seperti ilmu filsafat, ilmu kalam. Dan dari situlah sejumlah manusia menyimpang di pembahasan. Tapi kalau dia ambil dari seorang guru yang bagus, dari ahli sunnah, maka akan lurus cara berpikirnya. Bagus. di dalam memahami adillah tersebut, di dalam memahami pendalilan tersebut. Ya, demikian pula dari ilmu usul fikih ini, dia akan pandai di dalam membantah orang-orang yang menyimpang, menyingkap kekeliruan. Iya, menyingkap kekeliruan. Misalnya di bab seorang membantah dalil lawan, itu ada uslubnya, ada pembahasannya di bab munadharah. Ini ada dalil lawan. Iya. Cara mengimbanginya kadang ada dengan bentuk mu'aradhah saja. Dibawakan dalil yang seimbang dengannya, dia tidak belum mampu menjatuhkannya. Iya. Dan kadang dia bawakan dalil yang menjatuhkan dalil tersebut, tapi belum sampai ke akar-akarnya. Dan ada bentuk dari munaqadhah, dihabiskan sampai ke akarnya pendalilan tersebut. Ini tiga jenis cara di dalam mengungkap kebatilan itu dipakai oleh para ulama. Iya. Dipakai dalam pembahasan ilmu usul fikih. Uraiannya ada usul, pembahasannya ada dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena itu dari kekeliruan besar seorang masuk di dalam pembahasan bantah-membantah dalam hal-hal yang detail, sedangkan dia tidak punya ilmu, tidak punya alat-alat untuk hal itu. Iya. Kalau masalahnya jelas, terang, misalnya ada orang Syiah, Rafidah, dia mencela Abu Bakar, mencela Umar, semua orang paham bahwa ini orang Syiah, Rafidah, sesat. Tidak ada masalah yang seperti itu. Tapi masalah-masalah detail, ulama besar saja belum tentu berani berbicara di situ. Masuk orang-orang jahil, tidak paham bahasa Arab, ya, berbicara di situs-situs, seakan-akan Imamul Bukhari sudah, Imam Ahmad. Ya. Ini bukan saja dia yang berbicara seperti ini, tulisan yang tidak bermanfaat, dia juga bisa masuk di dalam dosa. Bisa masuk di dalam dosa. Sebab dia melihat kepada hal yang sifatnya dosa. Iya. Walaupun dia benar, tetap saja dia berdosa. Walaupun dia benar, orang yang menulis itu. Sebab dia berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Dan itu sudah dosa, berbicara tanpa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Jangan kalian berhenti di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan, dan mata hati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Iya. Maka ini pintu, hendaknya seorang berhati-hati. Iya. Hendaknya seorang berhati-hati. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membaca sebuah kitab dari Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya. Dan dia adalah Umar dari ulama sahabat. Iya. Bagaimana pula dengan orang-orang yang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan? Ya, dengan dalil oh saya ingin tahu saja. Jadi judulnya sekedar ingin tahu. Ya. Sekedar ingin tahu. Akhirnya lama-lama berubah. Ya. Judul itu, setelah saya binasa, kenapa kamu mau tahu? Karena dia sendiri yang menjatuhkan dirinya di dalam apa? Hal-hal yang membahayakannya. Hal-hal yang membahayakannya. Karena itu dari sumber yang membuat orang keluar dari jalan yang lurus, ketika dia ada waktu kosong, dia tidak gunakan dalam ketaatan. Iya. Dia gunakan dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu dasar syaitan masuk. Mulai dulu dari hal yang tidak ada manfaatnya. Nanti masuk kepada makruh. Setelah itu masuk ke dalam dosa. Masuk ke dalam dosa. Dan penuntut ilmu tidak seperti itu. Jangan dia masuk ke dalam hal-hal yang tidak boleh dia melihat dari kemungkaran yang seperti itu. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dari sifat orang yang beriman. Ya. Walladina la yashhaduna az-zur. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak pernah mempersaksikan suatu kedustaan, kepalsuan. Ya. Kedustaan dan kepalsuan. Maka kalau dia bukan dari ulama, bukan dari orang-orang yang berilmu, ya, jangan membaca dari tulisan-tulisan, ucapan-ucapan yang hanya mendatangkan kejelekan bagi seorang. Ya, perhatikan, di dalam cara membantah itu ada usul di dalam pendalilan, caranya. Ya, karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kadang beliau membantah sebuah syubhat, beliau bantah dari 99 sisi. Beliau bantah. Dan ini dari kekuatan ilmiah dalam membantah apa? Dalam membantah kebatilan. Iya. Maka hal-hal yang seperti ini akan berada pada seorang apabila dia memiliki usul ilmiah, sisi ilmiah yang kuat. Sisi ilmiah yang kuat yang dengannya dia mampu menguraikan kebatilan tersebut. Ya, karena itu kalau kita baca dari karya-karya ulama kita dari dahulu hingga sekarang, terlihat dasar-dasar, fondasi-fondasi yang kuat sekali dalam hal tersebut. Iya, termasuk ulama belakangan, bagaimana cara membantah ahlul bidah, uslub yang sangat kuat, penuh dengan ilmu. Karena dasar pijakan mereka kuat. Dasar pijakan mereka kuat. So, kalau pijakannya tidak kuat, dia pasti akan menimbang dengan dua timbangan. Iya. Kalau kawannya berbuat, benar. Kalau musuhnya berbuat, akan salah. Padahal sama kejadiannya. Harusnya ditimbang dengan satu timbangan kalau dia punya usul. Satu hukum. Tapi kenapa bisa berbeda? Ini karena ada usul yang tidak kuat di dalam hal tersebut. Kemudian dari pentingnya mempelajari ilmu usul fikih ini, orang yang mengenal ilmu usul fikih itu akan semakin kuat keimanannya, semakin mendekatkannya kepada Rabbnya, sebab dia semakin mampu memandang keindahan Islam dan cantiknya syariat ini. Dia akan melihat betapa indahnya syariat ini, kemudahannya, tuntunannya, dan hikmah di dalam pensyariatan. Dan ini semuanya akan dia pahami kalau dia mempelajari ilmu usul fikih dengan benar. Ilmu usul fikih dengan benar. Dan ini akan membantunya untuk bersikap adil. Bersikap adil. Ya. Karena itu kalau ada dari pembahasan agama yang membuat manusia itu lari dan membuat manusia itu benci kepada Islam, berarti orang ini ada keliru di dalam memahaminya atau keliru di dalam menerapkannya. Keliru di dalam memahaminya atau keliru di dalam apa? Menerapkannya. Iya. Dan ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan di dalam syariat ini. Perkara yang penting, iya, sumbernya untuk memahami dengan benar adalah dengan membahas, dengan mempelajari ilmu usul fikih. Kemudian diantara manfaatnya juga, ilmu, mempelajari ilmu usul fikih ini akan membantu seseorang untuk bersikap pertengahan, bersikap adil. Ya, tidak ekstrim, tidak pula menyepelekan. Sebab sebagian orang di pembahasan fikih, ada yang terlalu meluas, bergampangan. Meluas dan bergampangan. Dan sebagian manusia lainnya, ada yang terlalu jumud, dia persempit segala sesuatu. Ya. Ada bentuk jumud pada dirinya. Dia persempit. Hal yang harusnya luas, dibuat sempit. Dibuat sempit. Dan ini semuanya munculnya dua kutub ekstrim ini. Kutub yang terlalu memperluas bergampangan, dan orang yang terlalu mempersempit, ini munculnya karena ada hal-hal yang tidak beres di dalam pemahaman pendalilannya. Cara dia berdalilkan. Cara dia memahami adillah. Maka disinilah perlu seorang mempelajari dari ilmu usul fikih agar supaya dia lebih berada di sikap pertengahan. Ya, tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, ini dari hal-hal yang indah yang insyaAllah ta'ala bisa membantu seseorang untuk cinta di dalam mempelajari ilmu usul fikih. Ya, dan ilmu ini di dalam mendalaminya sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ya. Sama di dalam dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Dan sengaja saya pilihkan risalah ini yang berjudul Risalatun Latifah fi Usulil Fiqh. Risalatun Latifah Jami'ah fi Usulil Fiqh Al-Muhimmah. karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu ta'ala sebagai dasar pijakan kita. Saya tidak memilih dari sebagian buku yang kadang ada pembahasan masuk di dalamnya ilmu kalam dan sebagainya, walaupun berjalan juga sebagai dasar-dasar cabang ilmu. Ya. Karena di risalah beliau ini ringkas. Dan beliau berikan pembahasan-pembahasan yang terpenting. Yang menjadi pondasi seseorang mengenal ilmu usul fikih ini. Baik. Jadi siapa yang ingin mempelajari sebuah ilmu, termasuk ilmu usul fikih, maka hendaknya dia memperbaiki cara belajarnya. Dia bangun di atas dasar yang benar. Dibangun di atas dasar yang benar. Iya. Maka di sini muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana cara seorang membangun nuansa ilmiah pada dirinya? Sisi ilmiah pada dirinya. Bagaimana cara belajar yang benar itu? Cara belajar yang benar. Iya. Ini karena cara belajarnya yang enggak benar, akhirnya lahir juga berbagai kebiasaan yang tidak benar. Jadi belajar hanya kenal satu bab, dua bab. Akhirnya karena dia hanya kenal satu bab, dua bab, seakan-akan agama itu seluruhnya hanya pada dua bab itu saja. Tidak ada pembahasan yang lain kecuali itu. Tidak ada pembahasan yang lain kecuali itu. Jelas ya? Seperti sejumlah kelompok ya. Ada kelompok yang terfitnah dengan fitnah jihad. Ya. Memerangi orang kafir dalam sangkaan mereka. Seakan-akan agama semuanya kembali ke situ. Ya. Dia baca kitab Thaharah saja, dia hubungkan juga ke jihad. Ya. Dia hubungkan ke jihad. Lagi pemikirannya rusak. Sampai disebutkan oleh sebagian buku ada salah seorang khawarij yang mengajar kudeta di Aljazair sana. Kalau dia mengajar buku fikih, baru dia buka pembahasan kitabut tahara, bab tentang bersuci, terus dia bahas kitabul miyah, bab tentang air-air, kata dia apa? Wah, saya gak tahan. Saya langsung ingat air-air PAM yang diputus oleh pemerintah. Maka saya sikat pemerintah di situ. Perhatikan. Mempengaruhi warna pemikirannya. Ada sebagian orang lagi pemahamannya sudah terpengaruh di pemahaman takfir. Tanpa mengafirkan, munculkan kaidah-kaidah batil. Setiap kali ada masalah lewat dia hubungkan ke sana. Dia hubungkan ke sana. Akhirnya jatuh di dalam permasalahan, berbagai permasalahan besar. Karena dia tidak kenal kecuali bab itu saja, itu pun mengetahuinya sepotong-sepotong. Dia tidak mengetahui seluruh sudutnya. Iya. Ada lagi, masya Allah. Iya. Kadang mengaku punya manhaj sejati. Iya. Yang dia kenalnya bab tahdir saja terhadap ahlul bidah. Iya. Bagaimana menyikapi ahlul bidah? Baca dari buku As-Salaf. Sampai ada sebagian yang bikin ceramah di Jawa Tengah sana. Judulnya Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, betapa indah judul itu. Ya. Begitu masuk ceramahnya, ya, bicara sedikit, setelah itu dari akhlak Nabi mentahdir ahlul bidah. Setelah itu ceramahnya sampai akhir, tahdir ahlul bidah. Perhatikan bagaimana kekeliruan di dalam pemahaman. Ya. Kita tidak ragukan wajibnya berlepas dari ahlul bidah, mentahdir ahlul bidah, itu bagian dari agama kita. Ya. Tapi manhaj bukan cuma dua pembahasan itu saja. Banyak pembahasan yang lain. Karena itu dari usul ilmiah seorang belajar, dia belajar lengkap, jangan belajar sepotong-sepotong. Ya. Dari setiap pembahasan yang ingin dia pelajari, dari setiap cabang ilmu yang ingin dia kuasai, dia baca lengkap dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Beda ya wawasannya orang yang belajar fikih. Dia wawasannya hanya kenal kitabut tahara, bab sholat. Kalau datang Ramadan ya kenallah bab puasa. Ya. Hanya berputar di situ saja. Jadi pikirannya agama sempit padahal itu saja. Coba kalau dia kenal bab-bab yang lainnya. Dalam fikih itu ada 4 bab pokok. Ada bab ibadah, ada bab muamalah, ada bab nikah. yang seputar dengannya. Dan ada bab peradilan, hudud, hukum-hukum, dan apa namanya, akdiyah. Ya. Coba dia perhatikan keindahan Islam di belakang hal tersebut. Akan luas wawasannya. Akan luas wawasannya. Tapi karena dia belajarnya sedikit, sepotong-sepotong, tidak terarah, akhirnya pondasinya tidak kuat. Maka apa yang dibangun di atas fondasi juga tidak kuat. Ya. Karena itu cara yang belajar yang benar, seperti yang dikatakan oleh sejumlah dari masyayikh kita, ya. Dan ini disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid di dalam Hilya Talibul Ilm, dan ini beliau ringkas dari banyak buku. Nah, yang pertama, seorang kalau dia ingin mulai dari sebuah cabang ilmu, dia pelajari ringkasan. Ringkasan ilmu dulu, ringkasannya. Ya. Kalau dia bisa hafal ringkasan itu, dia hafal. Kalau dia tidak mampu menghafalnya, dia banyak mengulanginya, dia baca sampai dia kuasai. Dia baca ringkasan. Jangan masuk ke dalam hal yang pertengahan, apalagi hal yang meluas. Hal yang meluas. Baca ringkasan dulu. Jelas ya? Baca ringkasan. Semua cabang ilmu seperti itu. Mau belajar ilmu bahasa Arab, mulai dari ringkasan dulu. Bacalah Jurumiyah, ringkasan. Setelah dia kuasai, naik lagi ke Mutammimah, penyempurna Jurumiyah. Setelah itu, naik lagi, dia baca Qatrun Nada misalnya, atau yang sederet dengannya. Iya. Dia ingin naik lagi, dia baca Alfiyah, Ibnu Malik misalnya. Itu urutan, tangga. Jelas ya? Jangan dia belum belajar dari ilmu nahwu langsung Masya Allah Alfiyah Ibnu Malik. Ya. Ini keliru dari penuntut ilmu ya. Ini orang belajar ilmu itu bukan jadi jawara. Siapa yang paling jago jurusnya itu yang hebat. Nah, harus ada dasar yang dia pegang. Dasar ilmu. Supaya lurus dan benar cara dia memahami. Cara dia memahami. Sebab ringkasan itu akan membentuk bingkai dari ilmu itu. Seluruhan. Setelah dia punya ringkasan dan bingkai itu indah di dalam hatinya, dia masuk ke dalam hal yang meluas, akan mudah dia hiasi bingkai itu tadi. Dia perluas. Gampang, enak. Dia membangunnya. Tapi ibaratnya orang yang belajar yang langsung panjang, hal-hal yang luas, belum punya bingkai, ya, berhamburan dia. Tidak ada tempat masuknya. Berhamburan dari ilmu tersebut. Dan ini tidak cocok untuk penuntut ilmu. Jelas ya? Demikian pula, dia belajar misalnya ilmu usul fikih. Ya. Sebelum kita ke ilmu usul fikih. Ilmu fikih misalnya. Ilmu fikih. Ibnu Qudamah itu, perhatikan dari karya beliau dalam fikih. Beliau punya 4 buku besar. Apa 4 buku penting dalam fikih. Yang 4 buku penting ini kata Syekhu Masyaikhina Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah, seakan-akan Ibnu Qudamah menulis 4 buku fikih ini untuk 4 tingkatan sekolah. Yang pertama untuk SD, buku yang kedua untuk tingkatan SMP, buku yang ketiga untuk tingkatan SMA, dan buku yang keempat untuk tingkatan kuliah. Ya. Buku yang pertama Umdatul Fiqh. Ini kesimpulan fikih saja. Kesimpulan fikih. Jelas ya? Dari Ibnu Qudamah. Dibangun di atas 1 pendapat saja. Ya. Setelah itu beliau naik lagi ke buku yang kedua. Dan beliau hanya sebutkan 2 pendapat saja. Setelah itu beliau naik lagi ke buku yang ketiga namanya Al-Kafi. Dia uraikan seluruh pendapat di dalam madhabnya saja. Madhab Hambali. Sudah lebih dari 2 pendapat, cuma di 1 madhab saja. Naik ke buku keempat, nah di sini dia uraikan madhabnya secara lengkap dan madhab para ulama yang lainnya. Ya. Nah, itu berurut namanya belajar. Jelas ya? Jangan baru belajar, Masya Allah. Di dalam masalah ini terdapat 15 pendapat. Pendapat yang pertama begini, pendapat yang kedua begini, pendapat yang ketiga begini. Adapun pendapat yang pertama, dalilnya ada begini. Ya. Dan pendapat yang kedua dalilnya begini. Yang kuat adalah pendapat yang keempat. Adapun pendapat yang pertama, dia berdalil begini, jawabannya adalah begini. Sisi kelemahannya begini. Pusing muridnya, lari sudah kabur. Padahal kalau diurut, akhirnya ujungnya, dari 15 pendapat itu yang kuat cuma satu. Kasih saja yang kuatnya, kasih dalil. Itu untuk orang yang baru apa? Baru belajar. Seperti itu cara mendidik ilmu. Iya. Jelas ya? Dan itu pendidikan para ulama besar di masa ini. Demikian cara mereka mendidik umat. Dikasih ringkasan-ringkasan. Dari situ, apa namanya? Seorang membangun dasarnya. Membangun dasarnya. Nah, iya. Saya sering melihat ya orang-orang bertanya ke guru kita Syekh Shalal Fauzan. Ada yang kadang sudah doktor, ada yang sudah ini. Kadang beliau, ya pada sebagian orang, beliau arahkan kamu tidak usah masuk. Tanya-tanya kayak gituan. Iya. Kamu begini saja, diarahkan. Nah, sebab itu bentuk dari pendidikan. Diajari cara belajar yang benar. Dan ada sebagian masyayikh berkata, dan dia waktu itu sudah di tingkatan doktor, mempersiapkan apa? Tesisnya untuk marhal doktornya. Dia dilarang oleh gurunya baca bukunya Ibnu Hazm Al-Muhalla. Kenapa? Padahal di dalam buku Al-Muhalla banyak dari hal-hal yang bagus di dalamnya. Penyebutan atar, hal-hal penting sekali. Tapi karena uslub Ibnu Hazm di dalam menghujat lawannya kadang berlebihan, nah, di antara sebab inilah dia di tingkatan masih sekolah dilarang untuk baca nanti di tingkatan berikutnya. Iya, di tingkatan berikutnya. Jelas ya? Jadi ada tingkatan-tingkatan. Demikian pula di pembahasan usul fikih. Ya. Orang mulai masuk ke dalam ringkasan dulu. Dari usul fikih. Dia cakup di pembahasan usul fikih itu. Pembahasan usul fikih sederhana pembahasannya. Tidak banyak. Hanya ada 4 pembahasan penting saja di dalamnya. Pembahasan penting yang pertama, pendahuluan-pendahuluan seputar usul fikih. Dan pembahasan yang kedua, terkait dengan pembahasan ahkam syar'iyah. Kemudian pembahasan yang ketiga, terkait dengan adillah syar'iyah. Kemudian pembahasan yang keempat, terkait dengan halul mustafidin. Keadaan orang yang mengambil faedah dari dalil dan hukum tersebut. Ini 4 rangkaian utama. Supaya orang kenal pembahasan yang tercakup di dalam ilmu yang dia pelajari itu apa. Ya. Rangkaian di pendahuluan, dia perlu mengenal apa itu usul, apa itu fikih. Ya. Secara bersendirian ketika digabung usul fikih, apa definisinya. Ya. Kemudian kaitan-kaitannya terkait dengan pendahuluan. Di hukum syariah terbagi 2. Hukum syariah ada ahkam taklifiyah, ada ahkam wada'iyah. Dan di situ ada pembagian-pembagiannya. Ya. Kemudian di adillah syariah terbagi 2. Ada dalil-dalil yang disepakati, ada dalil-dalil yang silam pendapat. Yang silam pendapat ada 2 jenis. Ada yang kuat silam pendapatnya, ada yang lemah. Yang disepakati dari dalil misalnya Al-Quran dan Sunnah disepakati dalil syariah. Dan yang setelahnya adalah ijma dan kias. Ada silam pendapat tapi lemah pada kias. Jelas ya? Lemah. Kemudian ada yang diperselisihkan. Ucapan sahabat, syara' man qablana, kemudian ucapan ahlul Madinah, istihsan. Ini dari bentuk pendalilan, tapi ada silam pendapat. Ya, kemudian di pembahasan, siapa yang mengambil faedah? Dari usul fikih itu ada pembahasan ijtihad, pembahasan taklid, ada di dalam berfatwa. Ya. Dan semisal dengannya. Maka itu rangkaiannya, cakupannya. Jadi kalau digambarkan sedemikian rupa, mudah seorang dikasih ringkasan. Mudah dia memahami. Mudah dia memahami. Karena itu usul fikih, ilmu usul fikih, ya, cukup dia membaca beberapa buku, ya, ringkas, dan dia naik ke dalam buku yang lebih, apa namanya, lebih meluas sedikit, dan itu sudah cukup baginya untuk masuk ke dalam pembahasan fikih. Ke dalam pembahasan fikihnya. Jelas ya? Kemudian ketentuan yang kedua, bagi orang yang belajar ilmu, setelah dia belum hafal ringkasan-ringkasan, dia belajar ringkasan itu dari seorang syekh yang mutqin, dari seorang guru yang apa? Mutqin di bidangnya. Nah, mesti guru itu jago di semua bidang ilmu. Yang penting di bidang dia, dia mutqin. Kita belajar dari bahasa Arab, dia jago di bidang itu, dia kuasai. Ya, kita belajar. Jelas ya? Pada seorang syekh yang mutqin. Ya, kemudian berikutnya, setelah dia memiliki seorang guru yang mutqin, di dalam bidang tersebut, dia belajar ke guru itu. Pada ringkasan itu. Dia selesaikan. Ingat ya, dia selesaikan. Ya. Kemudian yang ketiga, dia jangan sibuk mengurus yang panjang-panjang, mutawalat. Jangan masuk mengurus dalam apa pembahasan yang panjang. Karena tadi saya sudah bagi ya, ada yang ringkasan, ada yang pertengahan, ada yang apa? Panjang. Yang meluas. Jangan dulu masuk ke dalam hal yang meluas. Ambil ringkasan aja dulu. Iya. Ambil ringkasan. Baik. Dan ini akan membantu dia membangun pondasi yang benar. Dan akan menghemat waktunya. Menghemat waktunya. Kemudian yang ketiga, atau yang keempat, ketika dia belajar satu buku, jangan dia pindah dari buku itu, ya, dari ringkasan itu, ke ringkasan yang lain, sebelum dia selesaikan ringkasan yang pertama. Ya, dia selesaikan dulu, satu buku. Baru pindah ke buku yang lainnya. Dia pindah ke buku yang lainnya. Ada pun seorang, dia belajar satu buku, belum selesai, pindah lagi ke buku yang lainnya, maka ini akan merusak tatanan ilmiah yang dia bangun. Iya. Akan merusak tatanan ilmiah yang dia bangun. Maka itu secara umum, cara seorang itu belajar. Bagaimana dia membangun dari dasar-dasar ilmiahnya. Iya. Dia bangun dari dasar-dasar ilmiahnya. Baik. Mungkin di sini ada yang bertanya. Setelah kita menguraikan dari manfaat mempelajari ilmu usul fikih dan pentingnya, lalu apa hukum mempelajari ilmu usul fikih itu? Apakah dia wajib atau sunnah? Kalau dia wajib, apakah dia fardu ain atau fardu kifayah? Jawaban untuk pertanyaan ini, mempelajari ilmu usul fikih hukumnya terbagi dua. Ya. Kalau dilihat kepada keumuman kaum muslimin, hukum mempelajari usul fikih hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian jumlah yang cukup menguasainya, maka gugur kewajiban dari yang lainnya. Gugur kewajiban dari yang lainnya. Iya. Kemudian yang kedua. Yang kedua dari penjelasan hukum mempelajari usul fikih. Mempelajari ilmu usul fikih menjadi fardu ain itu terhadap orang yang memang bertugas memberi fatwa dan berijtihad. Kalau memang dia bertugas memberi fatwa atau berijtihad, maka dia wajib ain untuk mempelajari ilmu usul fikih. Iya. Ilmu usul fikih ini sumber pengambilannya dari istiqra terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bahwa demikianlah dalil dari Al-Qur'an As-Sunnah menunjukkannya. Iya. Misalnya di dalam usul fikih dikatakan al-amru lil wujub, al-aslu fil amri al-wujub. Dasar dalam perintah menunjukkan wajibnya dilaksanakan. Itu kan kaidah dalam usul fikih, pembahasan di usul. Apa dalilnya? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Fal yahdharil ladzina yukhalifuna al-amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim." Hendaknya berhati-hati orang yang menyelisih perintahnya. Jangan sampai dia tertimpa fitnah atau tertimpa siksaan yang pedih. Maka kalau dia menyelisih perintah Nabi, tidak mengindahkannya, dia tertimpa fitnah atau siksaan. Menunjukkan bahwa asalnya perintah itu bermakna wajib. Demikian pula di antara dalil, sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Ma'akulli salah. Andai kata tidak memberatkan umatku, saya akan perintah mereka untuk bersiwak bersama setiap sholat. Maka di sini, kata para ulama, asal dalam perintah menunjukkan wajib. Hanya saja oleh Nabi tidak diwajibkan. Kenapa? Karena memberatkan umat. Ada alasan. Kenapa tidak wajib? Karena memberatkan. Andai kata tidak memberatkan, pasti menjadi wajib perintah itu. Menjadi wajib. Maka itu diambil dari pendalilan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan diambil juga ilmu usul fikih ini dari pembahasan bahasa Arab. Ya, dari pembahasan bahasa Arab. Memang kalau dilihat dari sejarah penulisan ilmu usul fikih itu di awal dari ulama yang menulis ilmu usul fikih ini adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Ar-Risalah. Ya. Imam Asy-Syafi'i dari ulama abad ketiga. Mungkin ada yang bertanya, lalu kenapa tidak ada ilmu usul fikih ini di kalangan para sahabat? Ya. Jawabannya ada di tengah mereka. Berjalan. Ya. Tapi dirangkai dalam sebuah buku, itu baru di masa Imam Asy-Syafi'i. Tapi kandungan dari usul fikih ini, cara pendalilan itu yang dirangkai oleh Imam Asy-Syafi'i, itu berjalan di tengah para sahabat dari apa yang mereka pahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dari bahasa Arab yang fasih yang mereka kuasai. Jadi kalau ada ucapan begini, maknanya begini. Ada ucapan yang begini, konteksnya ini akan bermakna am, ini akan bermakna khusus, ini bersifat mutlak, ini bersifat muqayyad, atau ini sifatnya mujmal, ini sifatnya mubayyan. Ini adalah misalnya adalah zahir dan ini gairu zahir. Ya, atau dia muawwal. Itu ada di pembahasan, diketahui oleh para sahabat, berjalan di bahasa Arab yang mereka kuasai. Iya. Karena itu luar biasa pendalilan para sahabat. Pendalilan para imam dari sisi bahasa. Ketika misalnya memahami ayat di surah apa namanya? Al-Ahzab, tahiyyatuhum yawma yalqaunahu salam. Tahiyat mereka, penghormatan mereka tatkala mereka berjumpa dengan Allah, tatkala mereka melihat Allah, tahiyat untuk mereka keselamatan. Di situ yalqaunahu liqa, ya. Itu dipahami oleh seluruh orang Arab. Kalau kata liqa dalam bahasa Arab berjumpa dengan tahiyat, liqa tidak ada makna lain kecuali melihat dengan mata kepala. Itu berjalan di tengah mereka, enggak usah dikasih kaidah. Ya. Tapi masalah adalah orang-orang yang datang belakangan. Ketika dia baca di ayat yang lain liqa maknanya berjumpa, bertemu, ya. Maka dia enggak bisa sampai pemahamannya bahwa liqa di situ bermakna melihat dengan mata kepala. Karena mereka enggak kuasai bahasa Arabnya. Berbeda dengan para sahabat dan orang-orang yang mengerti. Ya. Karena itu Tha'lab menukil kesepakatan ahli bahasa bahwa ayat itu kata liqa di situ tidak ada makna lain kecuali ru'ya bil iyad, melihat dengan mata kepala. Itu disepakati oleh ahli bahasa. Jelas ya? Ini berjalan di tengah para sahabat. Iya. Jadi kalau bertanya misalnya kenapa ilmu usul fikih tidak ada di abad pertama dan kedua baru di abad ketiga? Jawabannya ada. Dibukukan, mulai dibukukan di abad ketiga, di pembukuannya. Karena mulai sudah muncul pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kekeliruan di dalam berpendapat, ya, pemahaman fikih yang keliru, lebih mendahulukan ra'i daripada dalil. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengumpulkan kitab Ar-Risalah. Terdapat penjelasan bagaimana bentuk dari pendalilan itu. Ya, karena unsur-unsur pendalilan di dalam fikih itu ada yang terkait dengan dalil, ada yang terkait dari sisi bahasa, ada yang terkait dari sisi pemahaman di dalam memahami dalil. Ya. Dari situlah kualitas keilmuan para ulama beraneka ragam. Karena itu Imam Ahmad punya kelebihan, Imam Syafi'i punya kelebihan, Imam Malik punya kelebihan, Abu Hanifah punya kelebihan, Imam Abu Hanifah punya kelebihan. Ada menonjol masing-masing. Jelas ya? Imam Ahmad rahimahullah karena beliau kuat di hadis dan athar, beliau lebih kuat di situ. Ya. Imam Malik, perhatikan dari usul ahli Madinah yang mewarnai beliau. Imam Syafi'i kuat sekali pendalilannya dari sisi makna pembahasan. Karena itu munakasyah-munakasyah Imam Syafi'i dalam Kitabul Ulum itu luar biasa dari sisi bahasa Arab murni. Jelas ya? Nah, adapun Abu Hanifah, beliau dari sisi pemahaman dalam mengkiaskan, beliau menonjol. Walaupun ada hal yang dicela terkait dengan masalah ra'i di situ. Ya, tapi kias akan datang pembahasannya nanti, itu adalah bentuk dari pendalilan. Bentuk dari pendalilan yang benar apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Baik. Maka ini terdapat bagaimana ilmu usul fikih itu dari mana dasar dan sumbernya. Iya. Maka saya simpulkan di sini bahwa hukum mempelajari ilmu usul fikih untuk seluruh kaum muslimin secara umum hukumnya apa tadi? Fardu kifayah. Tapi kalau terkait dengan orang yang memberi fatwa, orang yang berijtihad, maka hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah wajib ain. Sebab tidak halal dia memberi fatwa berijtihad tanpa ilmu. Dia nebak-nebak saja namanya. Kalau dia tidak belajar ilmu usul fikih, dia tebak-tebak saja namanya. Jelas ya? Walaupun di sebagian keadaan, ya memang oleh sebagian ulama dipandang memungkinkan. Tapi itu, ya, adalah hal yang jarang terjadi. Ya, dasarnya, sesuatu kalau dia tidak punya ilmu, walaupun dia berucap sesuatu pas benar, dia tetap dihitung berdosa. Karena ketika dia berucap tanpa ilmu. Dia berucap tanpa ilmu. Baik, jadi ini beberapa pendahuluan yang ingin saya terangkan terkait dengan pembahasan ilmu usul fikih. Kita akan langsung baca pendahuluan dari penulis. Ya, rahimahullahu ta'ala, agar supaya kita bisa selesaikan buku ini dalam 7 sesi pembahasan. Ya. Jangan ramai di malam saja ya, secara besok pada subuh. Ya. Dan di setiap waktu pembahasan itu ada sudut-sudut pembahasan yang penting. Dan saya selalu mengingatkan, kalau belajar buku, selesaikan. Dari awal sampai akhir. Ya, jangan sampai belajarnya sepotong-sepotong. Ya. Akhirnya, hasilnya juga apa? Sepotong-sepotong. Ya. Antum tahu bahwa sebagian ulama berkata, yang merusak alam ini ada 4 orang. Yang merusak alam ini. Ada 4 orang. Dan semuanya punya jurus ajis potong-potong. Ya. Orang yang pertama yang merusak alam ini, orang yang hanya 1/2 memahami ilmu akidah. Ya. Yang kedua, orang yang hanya 1/2 memahami ilmu bahasa Arab. Ya. Yang ketiga, orang yang hanya 1/2 menguasai ilmu kedokteran. Dan yang ketiga adalah orang yang hanya 1/2 menguasai ilmu fikih. Ya. Adapun yang pertama, dia rusak agama. Adapun yang kedua, yang hanya 1/2 menguasai ilmu bahasa Arab, dia rusak lisannya manusia. Adapun orang yang hanya menguasai 1/2 ilmu kedokteran, dia rusak badannya manusia. Dan adapun orang yang keempat, hanya menguasai 1/2 ilmu fikih, dia rusak dari pemahaman manusia. Jelas ya? Maka karena 1/2 ini akhirnya terjadi apa? Kerusakan. Ya. Belajar dengan benar dari awal sampai akhir dan diusahakan. Kalau dia luput misalnya ada udzur, ya ada rekaman, bisa diulangi. Ya, ada hal yang kurang jelas, dia tanya pada orang yang bisa menerangkan kepadanya. Agar supaya lengkap pembahasannya. Begitu selesai dia bahas, ya, dia pelajari, dia ulangi lagi apa yang dia pelajari supaya meresap di dalam hatinya, kuat di dalam hatinya. Itu insyaallah taala yang memberikan manfaat besar. Ya. Itu yang memberikan manfaat besar. Dan umat ini perlu pada orang-orang yang punya pemahaman, pandai menimbang dengan timbangan yang benar. Orang-orang yang memiliki pertimbangan yang panjang, wawasan yang luas, agar supaya masalah-masalah umat bisa ditimbang dengan timbangan-timbangan yang benar pula. Baik. Kita mulai dari awal pembahasan Syekh rahimahullahu taala. Kata Syekh Abdul Rahman rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Beliau mulai dengan menyebutkan basmalah. Baik, ini ada terlihat di layar ya, yang bagi enggak punya buku panduan ada di proyektor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kata beliau, alhamdulillah nahmaduhu ala ma lahu min al-asma'il husna wa ala ahkamihi al-qadariyyatil 'ammah li kulli mukawwanin mawjud wa ahkamihi asy-syar'iyyatish syamilah li kulli mashru' وأحكام الجزاء بالثواب للمحسنين والإقاب للمجرمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له fil asma'i was sifat wal ibadah wal ahkam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi bayyana al hikama wal ahkam wa waddaha al halal wal haram wa assala al usula wa fassalaha hatta istatamma hadha ad din wa istaqam allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa khususan al ulama al alam amma ba'du. Ini disebut dengan nama apa? Khutbatul Haja. Ya, disebut dengan nama Khutbatul Haja. Khutbah Haja itu adalah khutbah pendahuluan untuk hajat, keperluan di dalam pembicaraan. Ya. Dia ada hajat khutbah Jumat, didahului dengan khutbah, itu khutbah Haja namanya. Dia ingin memberi khutbah nikah, khutbah Haja juga, hajat pernikahan. Duduk talim diberikan dengan khutbah pendahuluan, itu disebut khutbah Haja juga. Ya. Di dalam hadits Ibnu Mas'ud, riwayat Bukhari dan Muslim, dan datang di beberapa jalan di dalam selain Bukhari dan Muslim, Rasulullah sering memulai khutbahnya dengan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Ya. Tapi itu bukan kemestian, bukan keharusan. Walaupun itu afdalnya, bagusnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak melakukannya. Ya, tapi di hadis-hadis yang lain kayang hanya disebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqama fahamidallaha wa athna alaihi. Beliau berdiri lalu memuji Allah dan menyanjungnya. Jadi disebut kalimat umum. Iya. Dan kebanyakan para ulama penulis mereka menulis pendahuluan untuk khutbah sesuai dengan tema pembahasan yang akan dia bahas. Tema pembahasan yang akan dia bahas. Iya. Dan ini disebut di kalangan ulama ahli balaghah dengan nama bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal atau bara'atul matla. Bagaimana seorang itu memulai khutbahnya dengan pendahuluan-pendahuluan, kalimat-kalimat yang mengesankan isi pembahasan yang akan dia bahas. Jelas ya? Misalnya, dia ingin berbicara tentang kematian di dalam sebuah khutbah Jumat. Iya. Dia kasih pendahuluan. Alhamdulillahilladzi qadha li kulli nafsin ajalan musamma. Misalnya. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan untuk setiap jiwa ajal yang telah ditetapkan. Iya. Ahmaduhu ta'ala. Saya memuji Allah yang maha tinggi. Dan disebutkan dari pendahuluan yang ada kaitannya dengan apa? Tema yang akan dia bahas. Demikian pula Syekh di sini. Dari khutbah hajat beliau, itu terkesan apa tema yang akan beliau terangkan. Beliau ingin menerangkan tentang apa? Ilmu usulil fiqh. Maka dalam khutbah hajat beliau, beliau singgung hal yang terkait dengan usul fikih itu. Ya, beliau mulai dengan basmalah ya. Menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini beliau mengikuti Al-Quranul Karim. Dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengikuti Nabi SAW di dalam penulisan surat-suratnya. Beliau memulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan mengikuti sunnah para ulama. Ya. Di dalam penulisan-penulisan mereka. Mereka memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Ini awal pembicaraan. Memuji Allah dahulu. Karena memang awal surah dari Al-Quran, surah apa? Al-Fatihah. Apa awal ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamd itu adalah thana ala Allah. Pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala bisifatihi lazimah wal muta'addiyah. Dengan segala sifatnya. Dengan segala sifatnya. Nahmaduhu ala ma lahu min al-asma' al-husna. Kami memuji Allah terhadap segala yang dia miliki dari asma'ul husna. Iya. Asma'ul husna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik. Ya, karena kata al-husna itu isim tafdil ya dalam bahasa Arab. Yang artinya dia bermakna yang paling. Ya. Kalau dia puncak, maka dia yang paling tingginya. Ya. yang paling indahnya, paling eloknya, tidak ada yang melebihinya. Maka ini al-husna. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maha elok. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. 4 ayat dalam Al-Qur'an ya penyebutan asmaul husna. Kemudian kata beliau, ya, wassifatil kamilatil ulya. Segala puji hanya untuk Allah terhadap sifat-sifatnya yang maha sempurna lagi maha tinggi. Sifat-sifat Allah disifatkan dengan ketinggian. Karena Allah berfirman, walillahil mathalul a'la. Miliknya lah perumpamaan yang maha tinggi. Nah, beliau memulai dengan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala memiliki dari asmaul husna dan sifat-sifat yang maha tinggi. Apa kaitannya dengan pembahasan usul fikih? Iya. Ini terkait dengan hukum-hukum ya. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai pengaruh dari nama dan sifatnya di tengah makhluknya. Allah maha merahmati. Allah cinta kepada hamba-hamba yang merahmati hamba yang lainnya. Merahmati semat sesamanya. Diterangkan sebab-sebab rahmat. Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah hati. Allah maha pemaaf. Allah cinta kepada orang-orang yang gemar memaafkan. Jelas ya? Nah. Jadi dari kandungan nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya, itulah hukum-hukum syariat yang ada. Iya. Semuanya dibangun di atas hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dan kehendaknya. Jelas ya? Baik. Kemudian beliau katakan, wa ala ahkamihil qadariyatil amma likulli mukawwanin mawjud. Demikian pula terhadap hukum-hukum qadariyah umum. Hukum-hukum penakdiran umum. Terhadap setiap yang ada dan telah diadakan. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di antara hamba ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan. Ada yang ditinggikan dan ada yang direndahkan. Iya. Ada yang apa namanya diberi dari ilmu dan ada yang tidak diberi dari ilmu. Itu adalah hukum-hukum dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala di tengah hamba-hambanya. Allah tetapkan ya, apa yang terjadi, apa yang diciptakan. Semuanya dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dari hukum-hukumnya al-qadariyah. Kemudian, wa'ala ahkamihi syar'iyyati syamila likulli masyru'. Dan terhadap hukum-hukum syar'iyyah yang mencakup segala yang disyariatkan. Nah, demikian pula dipuji Allah terhadap hukum syar'inya, terhadap syariat dan agamanya. Ya. Dan memuji Allah terhadap Al-Quran yang diturunkan, Rasul yang diutus menjelaskan syariat ini. Wala ahkamil jaza bithawab lil muhsinin wal iqabi lil mujrimin. Dan kita puji Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hukum-hukum balasan pahala untuk orang yang berbuat baik dan siksaan untuk orang yang berbuat dosa. Ini 3 jenis hukum. Ya, beliau di pembahasan menjelaskan tentang usul fikih. Dan usul fikih ini dasar yang sengaja seorang bisa memahami fikih. Dan fikih serta usul fikih itu semuanya penjelasan tentang ahkam, hukum-hukum. Maka sangat cocok beliau di pendahuluan memuji Allah terhadap 3 jenis hukumnya. Sebab hukum terbagi berapa? Terbagi 3. Ada al-ahkam al-qadariyah, ada al-ahkam al-syar'iyah, dan ada al-ahkam al-jazaiyah. Ada 3 jenis hukum. Jelas ya? Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dirinya al-hakim. Dan al-hakim mengandung 2 makna. Bisa bermakna yang maha bijaksana, maha memiliki hikmah. Dan bisa bermakna al-hakim, yaitu di tangannya lah segala hukum. Dan pembagian hukum itu tadi telah kita terangkan. Terbagi berapa ada hukum? Terbagi 3. Jelas ya? Walaupun penulis di sini, beliau hanya merinci terkait dengan hukum-hukum syar'i. Karena terkait dengan hukum-hukum qadariyah dan hukum-hukum al-jazaiyah. Iya. Itu pembahasannya di pembahasan ilmu akidah. Di pembahasan ilmu akidah, akhlak, as-suluk, di situ pembahasannya. Adapun di pembahasan ilmu usul fikih, itu terkait dengan hukum-hukum apa? Hukum-hukum syar'i yang diterangkan. Baik. Jadi ini dari awal beliau sudah menyinggung ya, mengesankan apa yang akan beliau bahas. Kemudian kata beliau, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fil asma'i was sifati wal ibadati wal ahkam. Dan saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah satu-satunya, tidak ada syarikat baginya di dalam nama-nama, sifat-sifat, ibadah dan hukum-hukum. Iya. Beliau mempersaksikan Allah tidak ada syarikat dalam empat hal. Dalam nama, sifat, ibadah dan apa? Hukum. Iya. Dan tidak ada syarikat bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal yang merupakan kekhususannya. Sebab nama-nama yang merupakan kekhususan Allah tidak ada syarikat baginya dalam hal itu. Sebagaimana sifat-sifatnya tidak ada syarikat bagi Allah di dalam hal tersebut. Sebagaimana ibadah murni hanya untuk Allah, tidak boleh diserahkan kepada selain Allah. Dan sebagaimana hukum hanya milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Iya. Sini beliau sifatkan Nabi Muhammad dengan dua hal. Sebagai hamba dan sebagai apa? Rasul. Dan ini sikap pertengahan. Beliau hamba bukan yang diibadahi. Bukan tempat beribadah. Beliau juga hamba beribadah kepada Allah sama dengan yang lainnya. Iya. Dan ini bantahan terhadap siapa yang ekstrim terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai memohon hajatnya kepada Nabi, bertawassul kepada Nabi dan sebagainya. Wa rasuluhu, dan beliau adalah Rasulullah. Ini bantahan terhadap siapa yang menyepelekan kedudukan beliau. Beliau memang manusia biasa, hamba sama dengan yang lainnya, tapi beliau adalah Rasulullah. Perantara antara kita dengan Allah. Ada kewajiban kita terhadap beliau sebagai seorang rasul. Wajib kita taat pada perintahnya, meninggalkan apa yang beliau larang, kita benarkan apa yang beliau beritakan, dan tidak boleh beribadah kepada Allah kecuali dibangun di atas tuntunan dan syariat beliau. Serta tidak boleh seseorang mendahulukan sesuatu apapun di atas hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhi bayyana al-hikam wal ahkam. Yang Rasulullah ini menjelaskan hikmah-hikmah dan hukum-hukum, dua hal yang diterangkan oleh Nabi. Hikam, yaitu makna-makna yang dengannya sesuatu disyariatkan. Sesuatu disyariatkan. Ya, ini penjelasan al-hikam tanpa ya di dalam seorang memahami dalil. Ya. Ini penting di dalam ijtihad. Pembahasan mengenal al-hikam. Apalagi kalau dia masuk di dalam pembahasan memahami fikihnya, dipetik darinya kaidah-kaidah fikih, menjelaskan hikmah-hikmah ini sangat apa namanya penting. Nah itu sebagian para ulama di pembahasan ilmu usul fikih ada yang mengkhususkan cabang ilmu tersendiri namanya ilmu al-maqasid, maqasid syariah, maksud-maksud dari pensyariatan. Ini ilmu yang sangat penting sekali. Ilmu yang sangat penting. Kurang dalam memahami ilmu ini, itulah sumber ketimpangan. Banyaknya sikap-sikap ekstrim. Berlebihan. Karena dia tidak mengenal dari maqasid syariah. Ya. Kalau dia kenal dari maqasid syariah, dia akan pandai dalam menimbang. Pandai di dalam menimbang. Tidak sembarangan. Jelas ya? Tidak sembarangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ya, ketika dikatakan kepada beliau, kenapa tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan kaum munafikin yang telah mengganggu Rasulullah dan kaum mukminin? Maka beliau berucap sebuah kalimat. Beliau berkata, ya, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashhabah. Jangan sampai manusia berbicara bahwa Nabi Muhammad membunuh kawan-kawannya sendiri. Ya. Padahal hukum terhadap kaum munafik itu jelas. Ya. Dan Allah diperintah untuk berjihad terhadap al-kuffar dan munafikin. Iya kan? Tapi kenapa beliau tidak membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul? Itu ada maksud pensyariatan harus dipahami. Nah, boleh seorang itu merubah kemungkaran akan melahirkan kemungkaran yang apa? Lebih besar harus diketahui. Sebab syariat ini datang untuk mewujudkan maslahat atau menyempurnakannya. Dan syariat ini datang untuk menghilangkan mafsadat atau kalau tidak bisa dihilangkan, diperkecil mafsadat itu. Nah, itu syariat. Jadi kapan dia menganggap sesuatu itu adalah disyariatkan, tapi yang terjadi adalah kerusakan, maka itu bukan syariat sama sekali. Ambil kaidah saja. Itu bukan syariat. Ya. Dia paham atau tidak paham, ada syubhat di kepalanya, yang jelas itu bukan syariat. Jelas ya? Andai kata orang-orang yang meledakkan di mana-mana, ya, melakukan aksi-aksi, apa namanya, dianggap jihad, itu syariat. Ya. Pasti akan tercipta kebaikan di tengah kaum muslimin. Akan semakin tersebar keislaman, tercipta keamanan. Tapi yang terjadi tidak seperti itu. Ya. Karena itu harus kita tahu, itu sudah keliru dari dasarnya. Tidak usah tahu rinciannya. Kaidah umum saja pakai. Nah, jelas ya? Demikian pula yang terjadi di sejumlah ahli sunnah. Ribut-ribut saling mentahdir, saling memboikot. Andai kata itu agama yang benar, manhaj yang lurus, tidak akan terjadi perpecahan. Tidak terjadi kerusakan seperti itu. Tapi karena yang tersebar adalah kerusakan di dalam pemahaman, mengikuti hawa nafsu, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi adalah kerusakan. Iya. Pertimbangan umum dalam syariat. Tidak usah kenal dalam rinciannya. Sebab itu adalah apa namanya? Hal yang diterangkan oleh para ulama yang merinci. Ya, seorang cukup melihat. Syariat tidak seperti itu. Tidak mengajak kepada hal yang seperti itu. Ya. Orang yang harusnya belajar agama, itu semakin cinta beragama. Semakin dia cinta kepada ilmu. Ya. Cinta kepada ilmu. Tapi kalau dia menganggap dirinya, ya, manhajnya sejati, ya, tapi malas menuntut ilmu, ini menunjukkan bahwa dia enggak benar manhajnya. Salah dalam berpikir. Salah dalam apa? Berfikirnya ada yang keliru di dalam jalannya. Apakah dari sisi ikhlasnya atau dari sisi jalan yang dia tempuh? Ya, sebab kalau dia adalah orang yang lurus, maka dia akan semakin dekat kepada kebaikan. Dari nama Allah Subhanahu wa taala Asy-Syakur. Dari Asmaul Husna, Allah mensyukuri pembuatan hamba. Enggak mungkin hamba itu berbuat ketaatan kemudian Allah tidak berikan balasan terhadap ketaatannya. Kalau dia berbuat kebaikan, harusnya dia semakin dekat kepada Allah, semakin sejuk hatinya. Harusnya demikian. Seorang beragama. Tapi kalau yang dia dapatkan tidak seperti itu, berarti ada yang keliru di dalam jalannya, harus diperbaiki. Itu kaidah-kaidah umum. Ya. Membantu seorang berpikir dengan pemikiran yang apa? Yang jernih. Bisa memandang dengan pandangan yang tepat. Demikian. Maka ini agama, terdapat penjelasan hikam. Ya, harus diketahui dari maksud-maksud pensyariatan. Ya. Jangan main asal seruduk saja. Oh, ini kita mau mengamalkan sunnah. Masya Allah ya, bahasa indah. Kita mau mengamalkan sunnah. Apa sunnah yang kalian mau amalkan? Ya. Kenapa yang terjadi bukan kebaikan? Nah, itu berarti bukan sunnah yang kalian kerjakan. Bukan sunnah yang kalian kerjakan. Jelas ya? Karena itu perhatikan, Nabi SAW punya sunnah. Beliau sendiri tidak lakukan di masa beliau hidup. Beliau menginginkan Ka'bah itu dibangun kembali di atas pondasi Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bah yang ada sekarang ini, itu Ka'bah tidak dibangun di atas pondasi Nabi Ibrahim. Kalau pondasi Nabi Ibrahim, Ka'bah itu bukan seperempat, apa namanya, segi empat sama panjangnya, tapi dia agak memanjang ke arah Syam. Ya, segi empat tetapi agak memanjang. Ya, ke arah Syam. Jelas ya? Segi empat panjang. Itu Ka'bah. Hijr Ismail, yang sekarang disebut oleh orang-orang dengan nama Hijr apa? Ismail itu dulu masuk dalam bangunan apa? Ka'bah di pondasi Nabi Ibrahim. Tapi ketika Ka'bah itu kena banjir, ya, kemudian bangunannya terbawa air, Orang-orang Quraisy membangun Ka'bah kembali. Tapi mereka kurang di dalam biaya, akhirnya dibangun seperempat itu saja. Hijirnya tidak masuk. Jelas ya? Ya. Dan Nabi SAW ketika menaklukkan Ka'bah dalam keadaan seperti itu. Makanya beliau bersabda, "Ya Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin bi jahiliyah, la sadamtul Ka'bah wa la ja'altu laha babain." Wahai Aisyah, andai kata bukan karena kaummu, yaitu orang-orang Quraisy baru masuk Islam, saya akan runtuhkan Ka'bah. Kemudian saya bangun lagi dan saya buat dua pintu. Pintu manusia masuk dan pintu manusia keluar. Sebab Ka'bah di pondasi Nabi Ibrahim punya dua pintu. Kalau sekarang berapa pintunya? Cuma satu. Jelas ya? Ini sunnah Nabi. Kenapa beliau tidak lakukan? Ya, mungkin bertanya, loh kok sunnah tidak dikerjakan? Berarti Nabi kurang sunnah ya gitu. Ya, harus berakal dong. Nah, disinilah cara seorang belajar ilmu usul fikih supaya mengerti bagaimana menerapkan nas-nas itu. Tidak sembarangan, ada kaidah-kaidahnya, pendalilannya. Iya. Tidak dilakukan sunnah ini di masa hidup Nabi. Tidak dilakukan pula sunnah ini di masa hidupnya Abu Bakar Siddiq. Tidak dilakukan pula di masa hidupnya Umar bin Al-Khattab. Tidak di masa Uthman, tidak di masa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Iya. Tidak pula di masa Muawiyah radhiyallahu anhu. Nanti di masa Abdullah bin Zubair beliau merubahnya sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Tapi setelah Abdullah bin Zubair digulingkan oleh Abdul Malik bin Marwan, dia kembalikan lagi Ka'bah ke posisi yang semula. Ke posisi yang apa? Awal. Ya. Padahal Abdullah bin Zubair sudah membenarkannya. Oleh Abdul Malik bin Marwan dikembalikan lagi ke posisinya yang awal. Begitu datang di masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, ya. Maka dia pun belajar dan dia akhirnya paham bahwa perbuatan Abdullah bin Zubair itulah yang benar. Keliru Abdul Malik bin Marwan merubahnya. Maka dia mendatangi Abu Ja'far al-Mansur, datang kepada Imam Malik minta fatwa. Ya. Bagaimana pendapatmu wahai Imam Malik kalau saya kembalikan lagi Ka'bah sebagaimana yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair mengikuti hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Imam Malik? Ikuti sunnah. Bagus, ikuti sunnah begitu. Perhatikan jawaban bijaksana Imam Malik yang hingga hari ini masih diucapkan oleh guru-guru kita. Kata Imam Malik, "La takunul Ka'bah ul'ubatan biyadil muluk." Kata beliau, jangan sampai Ka'bah ini menjadi permainan di tangan para raja. Setiap kali raja memimpin, tidak cocok dia ganti lagi. Tidak cocok dia balikan lagi. Dia cocok balikan lagi. Mau jadi permainan, kata Imam Malik. Biarkan begitu saja. Jangan ada yang menggantinya. Nah ini, beliau jaga dari maksud syariat. Sebab maksud pokok pensyariatan Ka'bah adalah apa? Mengagungkan Allah dengan ibadah di situ, tawaf. Dan mengagungkan Ka'bah sebagai syiar dari apa? Syiar-syiar agama. Dan ini dari maqasidus syariah. Ya. Ketika Ka'bah ini kadang dibuat begini, kadang dibuat begitu, hilang pengagungan itu. Bisa sirna dari hati. Jelas ya? Maka ini yang dilarang oleh Imam Malik dan diterima oleh para ulama setelahnya. Jelas ya? Maka ini dari fikih yang hendaknya dipahami. Dasar penting yang harus dimengerti. Dan ini pembahasannya di ilmu usul fikih. Kadang ribut-ribut di masjid. Ya. Kenapa ada garis-garis di shaf? Ya. Kenapa ada garis-garis di shaf? Enggak mesti kita ikuti garis. Ada yang mengatakan ini garis bid'ah. Ya. Ini terlalu cepat memberikan hukum-hukum, Masya Allah. Ya. Memberikan ketentuan hukum-hukum. Enggak di semua tempat dikatakan begitu bid'ah. Ya. Ada di sebagian tempat seperti misalnya memang kiblat di masjid itu semua jemaah masjid sepakat untuk miring misalnya, itu perlu diberi garis supaya lurus mereka. Iya. Lurus. Jelas ya? Demikian pula di Ka'bah. Ka'bah itu melihat semuanya bergaris di sekitarnya. Sebab kalau tidak dibuat seperti itu bisa keliru seorang menghadap kemana? Ke Ka'bahnya. Iya. Dan ini disebut dari pembahasan masalih al-mursalah. Ketika ada usul syariat yang membenarkannya, dia menjadi hal yang disyariatkan. Nah, itu ada pembahasannya di ilmu usul fikih. Pembahasannya. Ya. Jadi ilmu ini membuat seorang itu seimbang. Jangan sampai sembarangan memberikan hukum. Oh, ini gampang saja menjatuhkan vonis begini, menjatuhkan vonis begini. Padahal dia tidak belajar. Tidak mengerti dari ketentuan-ketentuan di dalam pembahasan tersebut. Jelas ya? Baik. Ini dasar-dasar penting ya, harus diingatkan. Ya, dan saya sering menyinggung sejumlah pembahasan. Ada sebagian kawan-kawan keliru di dalam menerapkan. Keliru di dalam menerapkan. Ya. Di pembahasan yang kadang apalagi itu menyelisih orang banyak. Menyelisih kebanyakan manusia. Itu hal-hal yang hendaknya seorang berhati-hati. Sebab dari dasar agama ini mengajak kepada persatuan, kebersamaan. Pada perkara-perkara yang memungkinkan dan mengandung keluasan di situ, di dalam sisi pembahasan fikihnya, maka jangan seorang terlalu mempersempit di dalam hal itu. Nah itu sejumlah dari ulama kita memberi fatwa, seperti guru kami Syekh Shalal Fauzan, beliau memberi fatwa, kalau ada orang yang sholat di belakang imam, yang kunut subuh, dia ikut kunut juga. Dia ikut kunut. Bahkan kalau dia menjadi imam di tengah manusia yang kunut subuh, dia ikut kunut, mengikuti madhab orang yang di belakangnya. Jangan sampai dia tidak kunut, orang di belakangnya berdiri, dia ulangi sholatnya. Iya. Sebagaimana yang terjadi pada sebagian apa? Sebagian tempat. Itu bukan dari fikih sama sekalian seperti itu. Harus dipahami. Fikih itu ada. Pendalilan-pendalilannya. Ada cara seorang berdalilkan. Jangan sekadar berkata, oh kita ikuti sunnah. Sunnahnya begini. Iya. Ketentuannya mesti begini. Dari mana dia memastikan? Tidak punya kaidah-kaidah dalam berdalilkan. Tidak punya kaidah-kaidah di dalam berdalil. Ya, dan ini dari hal yang hendaknya diingat ya. Di dalam banyak sudut pembahasan. Karena itu saya selalu menghimbau dan mengingatkan kepada al-ikhwa dan akhwat supaya lebih memperdalam dari ilmu syar'i. Mempelajari ilmu itu dengan jalur yang benar. Dengan cara yang benar. Ya. Dan seorang mengambil ilmu-ilmu, alat-alat yang bisa dia pahami dengannya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan benar pula. Baik. Jadi kata beliau, alladhi bayyana al-hikam wal-ahkam. Yang Nabi ini menjelaskan hikmah-hikmah dan hukum-hukum. Itu hukum syariat. Wawaddaha al-halal wal-haram. Dan Nabi SAW menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. Diterangkan oleh Rasulullah. Semua yang halal, diterangkan. Semua yang haram, diterangkan. Iya. Kata Nabi SAW, innal halala bayyinun. Walharamu bayyinun. Wabaynahuma umurun mushtabihat. Sungguhnya halal itu sangat terang. Dan haram itu sangat terang. Antara keduanya, itu adalah hal-hal yang samar-samar. Kemudian kata beliau, wa assalal usul. Wa fassalaha. Dan Nabi menta'asil usul. Dasar perkara semua dita'asil oleh Nabi. Jelaskan dasarnya. Ya. Diteraskan kaidah-kaidahnya. Sebab tidak mungkin ada sebuah pembahasan agama tidak ada dasar kaidahnya dalam Al-Quran. Dasar kaidahnya ya, bukan rincian pembahasannya, tapi dasar kaidahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Ma farratana fil kitabi min syai." Kami tidak pernah mengalfakan sesuatu apapun penyebutannya dalam Al-Quran. Semuanya dirinci. Allah berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai." Dan kami turunkan kepada engkau Nabi Muhammad Al-Kitab sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Kemudian wafassalaha, dan beliau dalam mentafsilnya, karena dalam Al-Quran dikatakan waqad fassala ma hurrima alaikum, dan telah ditafsil, telah dirinci apa yang diharamkan kepada kalian. Maka segala sesuatu ada tafsil dan rinciannya. Iya. Hatta istatamma hadad din wastaqam, sampai agama ini telah sempurna dan telah tegak lurus. Iya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Pada hari ini telah kucukupkan agama kalian. Ya, pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian serta telah kuridai Islam sebagai agama kalian. Maka agama telah sempurna. Ya, ini dasar ya. Karena itu tidak mungkin ada sebuah pembahasan yang terjadi misalnya, ya, di masa setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di dalam kehidupan manusia, kemudian tidak ada ketentuannya di dalam Al-Quran maupun Hadis, itu tidak mungkin. Iya. Kalau ada yang mengatakan dia baca Al-Quran, baca Hadis, tidak didapat ketentuannya, maka itu dari kedangkalan ilmunya saja di dalam memahami. Di dalam memahami. Dia kata dia bertanya kepada ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, maka akan ditunjukkan kepadanya hal tersebut. Ya. Dan kadang sebagian perkara luput dari seorang alim, dia memandang dalil akan sebuah masalah. Tapi alim yang lainnya mengungkap dari dalil itu pembahasan yang tidak terfikir oleh alim yang lainnya. Padahal pendalilan benar. Pendalilan sangat tepat. Nah, dan inilah tingkatan perbedaan para ulama. Karena itu kenapa kita duduk kepada guru? Kenapa kita berguru kepada banyak orang guru, tidak kepada satu orang guru saja? Sebab ilmu itu tidak dikumpulkan oleh Allah pada satu orang saja. Dikumpulkan kepada banyak orang. Iya. Ya, semakin banyak dia duduk kepada guru, semakin banyak dari ilmu-ilmu yang bisa dia pelajari. Iya. Jelas ya? Semakin banyak sesuatu yang bisa dia kuasai. Nah, demikian pula kalau dia mengambil dari ilmu itu, ada perbedaan pada gurunya. Ada guru yang masih muda, ada yang sudah tua, ada yang banyak pengalamannya, ada yang sedikit pengalamannya. Ya, beda antara orang yang sudah tua, banyak pengalaman, rujukan manusia, dengan orang yang masih muda, ya, pengalamannya belum terlalu banyak, atau berpengalaman tapi umurnya ya masih lebih muda daripada yang tua, banyak pengalamannya, itu ada perbedaan. Jelas ya? Ada perbedaan. Karena itu, selalu seorang itu di dalam belajar, dia berusaha untuk lebih sempurna di dalam belajarnya. Ya. Kadar cukup dia baca ilmu itu kepada seorang guru yang mutqin, itu kadar cukup. Kalau dia ingin naik, dia lihat dari gurunya tersebut, ya kapan gurunya di tingkatannya lebih tinggi lagi, dia adalah seorang alim besar, seorang ulama yang sudah sangat tua, rujukan manusia misalnya, maka itu akan lebih tinggi derajat untuk dirinya dan lebih bagus di dalam mengambil ilmunya. Baik, kemudian beliau tutup dengan selawat untuk pendahuluan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Ya Allah, berilah selawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Ya, wa ala alihi wa ashabi, demikian pula terhadap keluarga dan para sahabatnya. Wa atba'ihi, demikian pula terhadap para pengikutnya. Wa khususan al-ulama al-a'lam, khususnya kepada para ulama yang menjadi tokoh-tokoh panutan manusia. Ya, salawat dan salam untuk Nabi. Itu adalah hal yang diperintah dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Sungguhnya Allah dan para malaikat memberi salam kepada Nabi, memberi salawat kepada Nabi. Wahai Nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan berilah salam untuk beliau. Baik. Dan ini diikutkan padanya keluarga, para sahabat. Demikian pula yang mengikutinya. Sebab mendapatkan hukum tabaiyah di dalamnya. Hukum pengikutan. Ya, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi taufik untuk semuanya. Ini pendahuluan untuk khutbah penulis. Khutbah hajat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah. Kemudian beliau berkata, amma ba'du. Amma ba'du ini kalimat perpindahan. Fahadihi risalatun latifah. Kita baca sedikit ini aja ya. Untuk pertemuan malam ini. Masih beberapa kalimat lagi. Kalau ada pertanyaan nanti saya jawab pertanyaan. Kata beliau, amma ba'du, fahadihi risalatun latifa fi usulil fiqh. Kata beliau, amma ba'du, ini adalah risalah, sebuah risalah latifa yang lembut. Beliau pakai bahasa latif. Iya. Maksudnya latif di sini ringan, bukan risalah yang yang tebal. Dan kadang dari risalah ini walaupun ringan, disangka biasa, tapi kadang banyak faedah-faedah yang tidak dia sangka. Ya. Dan itu dari cakupan makna al-lutuf dalam bahasa Arab. Fahadihi risalatun latifah fi usulil fiqh. Ini adalah risalah latifah dalam ilmu usul fikih. Kita akan definisikan nanti apa itu usul dan apa itu fikih. Ya. Sahlatul alfaz, yang sangat mudah lafadz-lafadznya. Wadihatul ma'ani, sangat jelas makna-maknanya. Mu'inatun ala ta'allumil ahkam li kulli muta'ammilin ma'ani. Membantu, ya, sangat membantu untuk mempelajari hukum-hukum bagi siapa yang mencermati makna-makna. Ya. Jadi di sini di ucapan beliau ini terkandung penjelasan metode beliau di dalam menyusun buku ini. Jadi beliau dalam menyusun buku ini, beliau memberikan ringkasan, hal yang ringan, tapi tercakup di dalamnya bahasa yang mudah dipahami, makna yang jelas. Ya. Diberikan hal yang mudah dipahami. Sebab memang sebagian buku usul fikih, ya, orang yang sudah belajar dasar saja, sudah masuk tingkatan menengah, begitu dia masuk ke tingkatan yang panjang, belum tentu dia bisa paham. Di dalam buku-buku, bahasa-bahasa yang digunakan, di apa? Di buku-buku yang tebal. Ya. Apalagi kalau ada pembahasan-pembahasan ilmu kalam di situ. Ya. Terkait dengan pembahasan-pembahasan akal. Itu rumit sekali. Khususnya kalau baca pembahasannya orang-orang Hanafiya di bab kias, wah itu pembahasan rumit sekali. Jelas ya? Nah, dan Syekh meninggalkan seluruh itu. Ini hal yang ringan. Hal yang mudah. Tapi wadihatul ma'ani, jelas maknanya. Ini metode beliau. Jelas maknanya. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa risalah ini punya 4 keistimewaan. Keistimewaan yang pertama, sahlatul ma'ani. Iya. Sangat gampang. Sahlatul alfaz. Sangat gampang lafadznya. Mudah. Jadi kalau mau dihafal juga gampang menghafalnya. Wadihatul ma'ani. Ini keutamaan. Keistimewaan yang kedua. Maknanya jelas. Kemudian keistimewaan yang ketiga, mu'ina ala ta'allumil ahkam. Membantu seorang yang ingin mempelajari hukum-hukum. Ya. Jadi kalau ingin belajar hukum, ada harus ada sesuatu yang membantunya. Jadi sebelum belajar ilmu fikih, ya, bagusnya dia belajar ilmu usul fikih. Jelas ya? Walaupun dalam urutan, ini juga ada yang bertanya, dan sering ditanyakan. Yang mana yang dahulu dipelajari? Dia belajar fikih dahulu? Atau dia belajar usul fikih dahulu? Iya. Dia belajar usul fikih dahulu. Nah, sebagiannya dia mengatakan dia belajar usul fikih dahulu. Sebelum belajar fikih. Sebab usul fikih ini dasar dia memahami fikih. Iya. Dasar memahami fikih. Dan ini metode jumhurul ulama. Metode kebanyakan ulama. Sebagiannya lagi ada yang mengatakan tidak. Kita belajar fikih dahulu. Setelah kita bahas lengkap fikih ini, dari situlah kita uraikan kesimpulan-kesimpulan. Nah, itulah ilmu usul fikih. Nah, ini metodenya orang-orang Hanafiyah. Jelas ya? Karena itu mereka punya buku-buku dalam ilmu usul fikih. Ya. Dia keluarkan kaidah dari hukum fikih. Dia keluarkan pembahasan-pembahasan usuliyah. Jelas ya? Nah, tapi yang benarnya dalam hal ini dirinci. Kalau hal-hal yang terkait dengan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimah, itu gak ada alasan dia undur gara-gara apa? Belum belajar ilmu usul fikih. Dia belajar cepat. Hal yang dengannya dia bisa menunaikan kewajibannya. Dia menunaikan kewajibannya. Itu kadar yang hendaknya dia perhatikan. Selain daripada itu, jalan yang ditempuh oleh jumhur ulama itu lebih tepat. Sebab kalau dia belajar usul fikih sebelum belajar fikih, itu akan apa? Akan lebih bagus. Akan lebih bagus. Akan lebih mudah dan lebih melekat fikih tersebut, dan akan membuat dia lebih mendalam di dalam memahami makna-makna fikih tersebut. Dan ini dari faedah yang ketiga, dari faedah yang keempat yang disebut oleh Syekh di sini. Dari faedah buku ini, mu'inatun ala ta'allumil ahkam li kulli muta'ammilin ma'ani, bagi setiap orang yang mencermati makna-makna. Jadi ini membantunya bisa mencermati apa? Makna-makna. Iya. Dia dalam melihat makna. Kenapa hukumnya begini? Itu cara seorang melihat. Iya. Hukum sehingga mendalam. Iya. Kenapa khamar itu diharamkan? Kenapa khamar diharamkan? Karena khamar itu menutup akal. Jelas ya? Merusak akal. Jadi itu dasar diharamkannya khamar. Kalau begitu, ada narkoba. Misalnya. Dari ganja, sabu-sabu. Ya. Lebih hebat lagi, membuat akal itu hilang daripada khamar. Kira-kira lebih haram yang mana? Hah? Lebih haram narkobanya kalau begitu. Iya kan? Nah, itu lo betul. Ya. Nah, ini berarti pemahamannya benar. Ya. Apalagi kalau ditinjau dari maksud syariat. Salah satu maksud pokok dari syariat ini, dijaga akal manusia. Dijaga akal manusia. Iya. Karena itu, di dalam agama ini, tidak boleh diharamkan khamar. Sebab itu merusak akal. Iya. Dan di dalam syariat ini, dijaga keamanan akal manusia. Jangan sampai rusak dari pemahamannya. Rusak dari agamanya. Dan ini penjagaan terhadap akal. Iya. Penjagaan terhadap apa? Akal juga. Iya. Karena itu Nabi ingatkan tentang bahaya kaum khawarij. Tentang bahaya orang yang berbuat bid'ah dan sebagainya. Sebab banyak dari hal tersebut, selain dari merusak agama, juga merusak apa? Merusak akal. Baik. Maka ini perlu diperhatikan. Jadi dari faedah buku ini, kalau seorang mempelajarinya, mudah lafadznya, jelas maknanya, membantu seorang mempelajari hukum, dan lebih memudahkan seorang mencermati makna-makna. Kemudian beliau tutup dengan doa, Nas'alullaha ayyanfa'a biha jami'aha wa qari'aha innahu jawadun karim. Dan saya dan kami bermohon kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengan risalah ini terhadap orang yang mengumpulkannya, maksudnya beliau sendiri yang menulisnya, wa qari'aha, dan orang yang membacanya, yaitu siapa saja yang membacanya termasuk kita yang mempelajarinya di sini, ya, innahu jawadun karim, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha baik lagi maha dermawan lagi maha pemurah. Baik, selesai sesi untuk pertemuan malam ini ya. InsyaAllah ta'ala kita sesi kedua kita lanjutkan nanti setelah sholat subuh nanti. Ini ada yang bertanya tentang kondisi Yaman sekarang. Apakah di sana perang sesama muslim atau antara Sunni dengan Syiah? Karena sebagian orang menganggap perang di Yaman adalah sesama muslim. Dan menyalahkan Arab Saudi yang ikut campur. Ini pertama itu orang-orang Indonesia apa hubungannya dengan Yaman? Iya. Jadi itu dasar dulu. Tahu jawaban tidak ada jawaban? Iya. Kita tidak di Yaman tinggalnya di Indonesia. Kadang pada sebagian hal apalagi di masa-masa fitnah, seorang tidak usah masuk ngurus-ngurus hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan dirinya. Yang kedua, masalah ini sudah diterangkan oleh para ulama kita. Iya. Dari dua sisi. Yang pertama, orang-orang Syiah Rafidhah dari kalangan Al-Houthi. Iya. Mereka ini disebut sebagai Syiah Rafidhah Itna Asyariyah. Nah, itu jelas sekali campur tangan Iran di sana. Orang-orang Syiah yang mencela sahabat Rasulullah dan mengkafirkan hampir seluruh sahabat dan mencela seluruh ibu-ibu kaum mukminin, ya. Menganggap Al-Quran itu kurang, mereka ini adalah kafir keluar dari Islam. Keluar dari Islam. Boleh memerangi mereka dalam jihad yang syar'i. Dalam jihad yang apa? Dalam jihad yang syar'i. Dan ini telah diserukan oleh pemerintah Yaman meminta bantuan kepada Saudi untuk memerangi apa? Orang Syiah Rafidhah mujrim kafirin. Ya, disambut oleh Saudi dan negara Teluk, maka amalan mereka dalam hal tersebut dihitung sebagai jihad. Karena itu direkomendasi oleh Hay'at Kibar Ulama Saudi Arabia apa yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Nah. Jelas ya? Itulah keadaan para ulama kita. Ya, kadang dari anggota Hayat Kibar Ulama enggak ada yang bicara masalah jihad apa segala macam, tapi begitu mereka memberi fatwa, ya mereka pemerintah. Ada solusi. Beda kalau setiap orang berbicara, ini memberi fatwa begini, memberi fatwa begitu, padahal dia bukan orang yang berwenang di situ, apa yang bisa dia rubah? Nah, jihad itu hukum seruan terkait dengan wewenang pemerintah. Terkait dengan wewenang pemerintah. Mereka minta pertimbangan kepada ulama dalam hal itu. Tapi bukan ulama yang memberikan, yang menentukan jihad atau tidaknya. Yang menentukan adalah pemerintah. Dan itu yang ada di dalam dalil syar'i dan di dalam buku-buku ahli sunnah. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal imamu junnah, yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi." Sungguhnya imam itu adalah pemimpin, perisai, dilakukan peperangan di belakangnya. Demikian. Sisi yang kedua, andai kata orang-orang Houthi ini muslim, ya, dan mereka melampaui batas terhadap muslim yang lainnya, maka tidak ada masalah Saudi membantu pemerintah Yaman untuk menyerang orang yang melampaui batas. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina ibtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra." Apa dikatakan? "Faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah." Apabila ada dua mukmin, dua kelompok dari kaum mukmin saling bertikai, maka damaikan antara keduanya. Kalau salah satu dari dua kelompok melampaui batas terhadap yang lainnya, maka perangi yang melampaui batas sampai mereka kembali. Ini padahal disebut dua-duanya mukmin. Ya. Jadi orang yang melampaui batas, kalau memang dari hukum memeranginya, memberikan tindakan, itu dilakukan oleh pemerintah, itu tidak ada masalah. Dan itu dikenal di pembahasan fikih dengan nama Qital al-Mu'tadin. Memerangi orang-orang yang melampaui batas. Itu ada pembahasannya di buku-buku fikih. Jelas ya? Baik. Jadi ini masuk dalam bayangan, oh ini sesama muslim. Ini terlalu banyak baca koran. Ya. Terlalu banyak baca berita. Dan saya lihat di pemberitaan-pemberitaan ini banyak yang condong kepada orang-orang Syiah. Pemberitaan-pemberitaan itu. Ya. Selalu saja dibawakan berita yang melemahkan atau terdapat hal yang memberikan pemahaman kurang bagus terhadap serangan negara Teluk terhadap apa? Al-Houthi. Ya. Seperti hari ini saya baca katanya apa namanya serangan Saudi dan Teluk ternyata tidak memberikan efek apa-apa. Nah, itu disebarkan oleh sebagian pemberitaan. Nah, ini condong kepada media-media Syiah. Sebab orang Syiah lagi menangis sekarang. Makanya menghibur dirinya dia munculkan berita kayak gitu. Ya. Dan mereka sedang hancur di mana-mana. Dan semoga Allah segerakan kehancuran mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menolong para mujahidin, ya, dari yang bersyirikat dari Saudi Arabia dan negara Teluk yang menyerang orang-orang Syiah Rafidah al-Houthi al-Mujrim. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat segala musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Yaman. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu ta'ala. Baik, sekira cukup dalam sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.